Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya, di pelajaran kita Kitabut Tauhid, kita sudah selesai dari bab firman Allah Subhanahu wa taala, inna madzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Yaitu bab tentang al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, babun qaulullahi taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah saja maka bertawakallah kalian jikalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Yaitu bab ini akan membahas tentang at-tawakkal, at-tawakkul. Kalau bahasa kita tawakkal. Ya. Kalau masdarnya tawakkala, ya tawakkalu mutawakkilan, tawakkulan mutawakkilan. Ya, tawakkul. Bab tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan at-tawakkal? Kita akan bacakan mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terhadap bab ini. Qala wa tawakkul huwa al-i'timadu 'ala Allah subhanahu wa taala fi husulil matlub wa daf'il makruh ma'as-siqati bihi wa fi'lul asbab al-ma'duni fiha wa hadha aqrabu taqribin aqrabu ta'rifin lahu. Tawakkal adalah al-i'timad 'ala Allah. Ya, seorang itu benar-benar menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mendapatkan, menggapai al-matlub, hal yang dia inginkan. Atau sebaliknya, mencegah atau menolak hal yang dia tidak inginkan, yang dia tidak suka, disertai dengan thiqah, dia percaya dan betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan, dengan melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan. Ini kata beliau aqrabu ta'rifin lahu. Definisi yang paling mendekati untuk tawakal. Wala budda min amrain. Dan harus terdiri dari dua perkara. Ya, yang namanya tawakal itu harus terdiri dari dua perkara. Al-awwal an yakuna li'timadu 'alallahi. I'timadan. Mohon yang mau sholat maskernya dipakai ya. Terima kasih sebelumnya. Diingatkan kalau ada yang mau masuk sholat. Harus ada dua hal yang harus terdapat pada perkara tawakal ini. Ya, yang pertama dia i'timad, dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. I'timadan shadiqan hakikiyan. Ya. Penyandaran yang benar, yang hakiki, bukan hanya sekedar klaim. Ya, udah. Ya, menyandarkan udah, kita tawakal ala Allah, kita bertawakal pada Allah, padahal enggak. Yang tahu siapa? Ya dianya yang tahu. Benar enggak dia betul-betul ya, menyandarkan urusannya, mempasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau hanya sekedar di lisan saja. Ya. Yang kedua, fi'lul asbabi al-ma'dhuni fiha. Melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan. Nah, ini sering kita ulang nih. Sebab-sebab yang diperbolehkan itu ada dua. Sebab-sebab sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'i adalah sebab yang syariat kita menjelaskan bahwasanya itu adalah sebab. Ya, syariat kita menjelaskan bahwasanya itu adalah sebab. Ya. Seperti misalnya al-habbatus sauda syifa'un likulli da. Ini sebab. Al-habbatus sauda adalah obat untuk segala penyakit. Dan lain sebagainya. Ada hadisnya. Ya. Maka kita yakin berdasarkan hadis tersebut. Ya, bahwasannya al-habbatus sauda adalah syifa misalnya, atau al-asal madu, atau al-hijamah bekam. Ya, itu dulu. Atau sebab kauni. Ya, sebab kauni, sebab yang merupakan di situ ada hukum sebab akibat. Ya. Terkadang orang mengistilahkannya dengan sunnatullah. Ya, tapi yang lebih tepat ya sebab akibat saja, sebab kauni. Ya, orang kalau dia sakit kepala, pusing, minum obat sakit kepala, biiznillah sehat misalnya. Ya. Ini sebab-sebab yang di situ ada hubungan sebab akibatnya jelas, kauni, secara kauni. Baik. Di luar itu maka tidak boleh. Di luar itu maka tidak boleh. La sebab syar'i, tidak sebab kauni. Ya, Misalnya apa? Yang sudah kita pelajari saja, memasang jimat misalnya. Ya, memasang jimat. Kemudian dia mengatakan, "Ah, kita hanya ikhtiar saja. Menjalankan sebab saja." Sementara misalnya kalau dia misalnya untuk penglaris misalnya, ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari ikhtiar. Sering enggak dengar kayak gitu? Sering banget. Dan ini alasan seolah-olah membenarkan dan melegalkan apa yang orang-orang ini perbuat. Padahal apa? Tidak boleh. Ya, tidak secara syar'i jelas larangannya. Ya, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, dia telah melakukan kesyirikan. Tidak juga sebab kau ini, enggak ada hubungannya. Apa urusannya jimat sama dagangan laris misalnya? Apa hubungan jimat sama ya dia aman di perjalanan misalnya, atau aman rumahnya, enggak ada yang masuk, maling enggak masuk misalnya? Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungan sebab akibatnya. Ya. Maka tawakal, kata beliau, itu harus ada dua. Ya, al-i'timad 'alallah, dia menyandarkan dirinya kepada Allah, memasrahkan urusannya kepada Allah, dan dengan apa? Fi'lul asbab, melakukan sebab-sebab. Baik. Qala fa man ja'ala aktsara i'timadihi 'alal asbab. Ya. Naqasa tawakkuluhu 'alallahi wa yakunu qadihan fi kifayatillah. Maka barang siapa yang menjadikan ya bagian terbesarnya pada perkara ini, pada tawakalnya, adalah penyandaran kepada sebab. Artinya dia lebih mengandalkan sebab daripada pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu taala alam, ini mungkin kebanyakan kita demikian. Ya. Lebih memperhitungkan sebab. Nah, terkadang sebabnya pun sebab kauni. Ya, sebab kauni. Ya. Walaupun itu perkara yang diperbolehkan, tapi ingat banyak sebab syar'i. Ya. Contohnya misalnya yang paling nyata, yang dekat kita, sebab-sebab kauni, misalnya kita tidak terkena, tidak tertular virus corona misalnya. Ya, yang kita kenal dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Oke, itu sebab kauni. Ya, dan kita terima dan bismillah kita lakukan. Ya. Tapi sebab-sebab syar'i jangan lupa, justru itu yang utama. Ya, sebab-sebab syar'i apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak doanya. Ya. Di awal pandemi itu kayaknya beredar tuh doa, berlindung dari wabah. Sekarang udah kemana, enggak tahu. Ya. Entah sudah hafal semua, entah sudah lupa semua, antara dua itu aja sudah. Ya. Dikir pagi dan petang jangan lupa. Banyak sekali perlindungan. Dikir-dikir dan perlindungan itu jangan lupa. Ya. Dan ingat sebab, ya, sebab adalah sebab. I'timad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harusnya i'timad kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengandalkan sebab. Sebab itu kita lakukan, iya. Ya, sebab itu kita lakukan, iya. Dengan perhitungan, iya. Sebab yang syar'i, iya. Kauni, iya. Tapi ingat, tetap ya, i'timad kita adalah 'alallah. Nah, kalau i'timadnya seseorang, penyandaran dirinya lebih banyak kepada sebab daripada kepada Allah, naqasa tawakkuluhu. Ya, berkurang bentuk tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yakunu qadihan fi kifayatillah. Di sini ada qadih. Seolah-olah dia mencela. Ada bentuk celaan terhadap kifayatillah. ya, kecukupan, pencukupan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah walaupun mungkin dia tidak seperti itu, tapi seolah-olah dia lebih percaya pada sebab daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati. Ya. Faka'annahu, kali katakan faka'annahu ja'ala sababa wahdahu wal umdata fima yasbu ilaihi min husulil matrub wa zawalil makruh. Seolah-olah dia hanya dia menjadikan sebab satu-satunya, ya, umdah, sebagai umdahnya, pokoknya, ya, hal yang pokok, hal yang utama dari fima yasbu ilaihi min husulil matrub, yang dia berpaling kepadanya untuk mendapatkan al-matlub, hal yang dia inginkan, dan hilangnya al-makruh, hal yang tidak diinginkan. Ya. Sebaliknya, wa man ja'ala i'timadahu 'alallahi mulghiyan lil asbabi faqad ta'ana fi hikmatillah. Barang siapa yang dia menjadikan penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia melalaikan, ya, sebab-sebab, dia tidak mau melakukan sebab. Alasannya apa? Tawakal ala Allah. Dia menyandarkan dirinya kepada Allah. Ini tawakal yang tidak tepat. Kita akan lihat nanti. Ya, maka dia telah mencela, ya, terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah ja'ala likulli syai'in sababa. Allah menjadikan segala sesuatunya sebab. Ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Ya, terlalu mengandalkan sebab salah. Terlalu dia pasrah kepada Allah tanpa melakukan sebab juga keliru. Ya. Faman i'tamada 'alallahi i'timadan mujarradan kana qadihan fi hikmatillah. Barang siapa yang dia bersandar pada Allah i'timad dan mujarradan, hanya sekedar i'timad dalam artian dia tidak melakukan sebab, maka dia telah mencela terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah hakim, karena Allah Subhanahu wa taala hakim, maha bijaksana. Yarbutul asbaba bi musabbabatiha. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengaitkan atau mengikat sebab dengan musababnya, akibatnya. Ya. Kaman ya'tamidu 'alallahi fi husulil walad wa huwa la yatazawwaj. Misalnya orang yang menyandarkan diri pada Allah, pasrah untuk mendapatkan anak, tapi dia tidak menikah. Gimana mau dapat anak? Ya. Dia mau kenyang, dia lapar mau kenyang tapi tidak mau makan, pasrah. Ya. Nah, ini kan hal-hal yang nyata. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'dhamul mutawakkilin. Wa ma'a dzalika kana ya'khudhu bil asbab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang bisa membantah ini. Yang paling bertawakal kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam keadaan demikian, beliau melakukan sebab. Ya, beliau melakukan sebab-sebab. Fakana ya'khudhu azzada fi safar. Ya, beliau berbekal ketika safar. Ya, berbekal ketika safar. Enggak ada tidak walaupun akhirnya misalnya bekalnya kekurangan, nah di situ pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walamma kharaja ila Uhud dhahara baina dir'ain ay labisa dir'aini itsnain. Ya, ketika beliau menuju perang Uhud, ya, pergi perang Uhud, beliau memakai baju besi beliau. Walamma kharaja muhajiran akhadha man yadulluhu at-tariq. Ketika beliau melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau, ya, menjadikan atau menyewa orang yang sebagai penunjuk jalannya. Ya, tidak mengatakan, oh Rasulullah SAW beliau tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak perlu kayak gitu, enggak. Ya, tapi ya tawakal beliau, iktimat beliau, ya ketika memang di situ sebab sudah ta'adzar, ya itu ketika beliau di gua, itu kan kisah yang luar biasa. Ya, beliau masuk gua bersembunyi, bagian min akhdil asbab, sudah selesai. Tawakal pada iktimat Allah Subhanahu Wa Taala, sandarkan diri pada Allah. Ketika dikejar orang-orang Quraisy, ya Allah Subhanahu Wa Taala yang menolong. Tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Ya, walam yaqul sa'adhhabu muhajiran wa atawakkal 'ala Allah walan astahiba ma iman yadulluni tariq. Beliau tidak mengatakan, ya aku akan pergi hijrah dan aku bertawakal pada Allah, kemudian beliau tidak ya menjadikan orang yang menunjuk jalan beliau sebagai penunjuk jalan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yattaqil har wal bar walam yang kusdalika min tawakkulihi. Ya, beliau juga berlindung dari panas, dingin, ya. Dan ini tidak mengurangi tawakal beliau. Ya, akhdun bil asbab. Wa yudkara an Umar radhiyallahu anhu annahu qadiman nasu min ahli al-Yaman ila al-Hajj bila zad. Faji'a bihim ila Umar fasa'alahum faqalu nahnu almutawakkiluna ala Allah faqala lastum almutawakkilin bal antum almutawakkilun. Perhatikan ini, ya, disebutkan bahwasanya dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya pada satu musim haji datang jamaah haji dari Yaman. Ya, jamaah haji dari Yaman. Ya, mereka pergi haji tanpa bekal. Ya, tanpa bekal. Kemudian mereka didatangkan kepada Umar, dibawa kepada Umar radhiyallahu anhu. Maka beliau bertanya kepada mereka, mereka menjawab, kami ini orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, kami ini orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, lastum mutawakkilin. Kalian itu bukan orang yang bertawakal, tapi kalian itu mutawakkilun. Ya. Beda. Cuman beda satu huruf. Tawakkala ala wazan tafa'ala yatafa'alu, ya, tafa'ulan menjadi tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ya, kalau lihat di beberapa referensi tadi perbedaannya, kalau mutawakilun, tawakul itu orang dia tidak mengambil sebab, ya, dia tidak melakukan sebab, ya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, wallah alam, nggak dapat. Ya, kalau ana dari dulu mengartikannya sok bertawakal, ya, sok bertawakal, padahal tidak bertawakal, sok-sokan aja, gayanya saja bertawakal, padahal tidak. Kenapa? Karena bukan begitu tawakal. Tawakal tadi dia iktimat Allah ma'afi'il asbab. Harus ada dua ini. Ya. Qala wa tawakkul nisfuddin. Wa li hadza naqulu fi salatina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fanatlubu minallahi al-auna i'timadan alaihi subhanahu bi annahu sayu'inuna ala ibadatihi. Dan tawakal ini adalah nisfuddin, separuh dari agama. Karena itu kita katakan dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkau kami beribadah. Kita beribadah, berusaha beribadah, melakukan ibadah. Tapi kita sadar wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa pertolongan dari Allah bagaimana kita bisa beribadah? Enggak bisa, enggak mungkin. Ya. Nah, ini disadari. Harusnya kita menyadari ini inti. Ya, kalau dikatakan inti Al-Qur'an adalah Al-Fatihah, inti Al-Fatihah ayat ini. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tanpa pertolongan dari Allah, inilah tawakal. Kita berusaha beribadah, tapi kita menyadari bahwasanya tanpa pertolongan dari Allah kita tidak akan mungkin bisa beribadah dengan benar. Kita membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita minta, kita sandarkan diri kita kepada Allah. Meminta kepadanya. Ya, menolong kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid namanya. Ya. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal apa? Ya. Ya Mu'adz la tada fi duburi salatika antakul au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadati. Wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan setelah salatmu. Fi duburi salatik, makna di belakang salatmu ini. Ya, ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah. Ya, berdoa apa? Ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa dzikrika, dan berzikir kepadamu, wa husni ibadat, dan bisa beribadah dengan baik kepadamu. Sadar bahwasanya kita ini lemah, tidak akan bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan at-tawakkul nisbuddin. Ya, dan yang perlu juga diingatkan bahwasanya at-tawakkul, kadang kita kalau dikatakan tawakal itu adalah pada perkara-perkara yang sifatnya usaha atau kaitannya dengan perkara duniawi. Ya. Kita punya dagangan, kita tawakal melakukan sebab, ya. Nah, itu mungkin bayangan kita. Enggak hanya itu, bahkan dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah kita juga butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya berusaha sebaik-baiknya. Ya, dalam perkara ibadah. Ya. Nah, seorang itu dikatakan bertawakal kalau dia sudah berusaha sebaik-baiknya, kemudian dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dikatakan betul-betul bertawakal. Paham ya? Ya. Nah, sekarang kalau kita kembali pada ibadah kita, kita sudah berusaha sebaik-baiknya atau belum? Ya. Oh, kita sholat, iya kita sholat. Tapi apakah kita sudah optimal atau maksimal di dalam upaya kita sholat? Ya, optimal waktunya, gerakannya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, bacaannya dan lain sebagainya. Ya. Oh, kita masya Allah terus berzikir kepada Allah. Ya. Lisan kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da salat pagi petang. Ya, doa-doa sehari-hari tidak lupa. Ya, tapi sudahkah optimal kita dalam berusaha dari memahami maknanya? Ya. Nah, ini yang kita akan sebutkan nanti. Bagaimana ini adalah kelemahan kita. Ya, nasallahu alaihi wa sallam afiyah. Qala wa qala ta'ala fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Wa qala ta'ala alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa la yumkinu tahqiqul ibadati illa bitawakkul. Ya. Allah juga subhanahu wa ta'ala firman, fa'budhu, beribadahlah kepadanya dan bertawakallah kepadanya. Nah, ini dalil ibadah kita itu butuh tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha semampu kita ya, dengan mempelajari ibadah tersebut dengan benar, hukum-hukumnya dan sebagainya kita amalkan dengan benar, dengan optimal ya. Kita beribadah sholat misalnya dengan khusyuk ya, dan tawakal kepada Allah, kita mengharapkan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepada-Nya aku bertawakal dan hanya kepada-Nya aku kembali ya, inabah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yumkin, dan tidak mungkin tahqiqul ibadah ya, ibadah itu betul-betul ditahqiq, direalisasikan, diamalkan ya, dengan sempurna kecuali dengan tawakal. Li'annal insana law wukila ila nafsihi wukila ila dha'fin wa ajz walam yatamakkan minal qiyami bil ibadah. Ya, karena manusia itu kalau dia dipasrahkan, diserahkan pada dirinya sendiri ya, maka dirinya itu dipasrahkan kepada yang lemah. Ya, karena itu diantara doa kita yang disyariatkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya. Ya hayyu ya qayyum. Wahai yang maha hidup, wahai qayyum yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika astaghits. Ya, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki keadaanku seluruhnya. Wala takilni, ya, jangan pasrahkan diriku kepada aku, jangan pasrahkan aku pada diriku sekejap mata pun. Ya, karena kalau urusan kita dipegang oleh kita sekejap mata saja, ya, lahalak, nah, niscaya kita akan binasa. Ya, apa yang tidak kita tidak tergantung pada Allah? Ya, semuanya tergantung kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan, kita butuh rezeki dari Allah, rahmat dari Allah, nikmat dari Allah. Diputus sekejap saja selesai kita. Ya. Walam yatamakkan minal qiyami bil ibadah, dan tidak mungkin dia bisa menegakkan ibadah. Fahuwa hina ya'budullaha yash'ur annahu mutawakkilun 'ala Allah. Maka hendaknya ketika dia beribadah kepada Allah, dia yash'ur, dia merasakan bahwasanya ketika itu dia sedang bertawakal kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Dia usah, dan tadi ingat ya, berusaha untuk seoptimal mungkin. Ya. Karena memang itu yang dituntut dari kita. Saddidu wa qaribu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saddidu wa qaribu. Ya. Bagaimana saddidu wa qaribu? Beliau menjelaskan. Ya, saddidu itu kalau melakukan itu coba benar-benar tepat, sempurna, atau kalau tidak bisa baru qaribu, mendekati. Ya, seperti apa? Beliau menjelaskan, seperti orang yang memanah sasaran, ya. Maka dia akan memanah sasarannya. Ya. Antum memanah. Ya, ada sasarannya tuh. Ya. mulai yang lingkaran gede paling sampai yang tengah lingkaran kecil. Coba peraturan mana dalam dalam pemanahan yang lingkaran gede nilainya paling gede? Ada enggak kira-kira? Enggak kan? Pasti yang menjadi sasaran apa? Yang nilai 10 yang paling kecil itu yang tengah. Dan itu yang diincar kan? Ya enggak? Itu Pak yang diincar. Orang mana itu enggak yang diincar? Pemanah 1 2 3 ngincernya itu enggak? Atau ngincer yang paling gede? Enggak, kan ngincer itu. Ya, berusaha untuk ngincer itu. Dari 5 pemanah, mana yang betul-betul tepat sasaran? Dari 5 kali percobaan, mana yang 5-5-nya berhasil? 1001. Tapi poinnya adalah ya, orang akan berusaha seoptimal mungkin untuk membidik sasaran yang paling tepat. Nah, seharusnya demikian kita dalam beramal. Ya. Kita berusaha seoptimal mungkin. Berusaha untuk sesempurna mungkin. Ya. Dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaribu. Ya, kalau tidak bisa ya qaribu, mendekati yang tepat. Ya. Tapi kita sudah berusaha. Itu seharusnya. Ya. Fayanalu bidzalika ajran ibadah wa ajra tawakkul. Nah, ini juga hikmahnya. Kita merasakan ketika kita beribadah, kita bertawakal kepada Allah. Artinya kita berusaha dan iktimal Allah sehingga ibadah kita bisa benar, sempurna. Ya. Kemudian kita sandarkan minta pertolongan kepada Allah sehingga dengan demikian kita mendapatkan dua pahala. Pahala ibadah tersebut dan pahala tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal ghalib indana dha'fut tawakkul. Akan tetapi kebanyakan kita dha'fut tawakkul, lemah tawakalnya. Wa annana la nas'ur hina naqumu bi ibadah awil adah bitawakul ala Allah wal i'timad alaihi fi annana lahada al fi'li fi'la. Dan bahwasanya kita tidak merasa ketika kita beribadah, melakukan suatu ibadah atau perkara yang biasa saja, adat, kebiasaan, ya, kita tidak merasakan kita sedang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakan bahwasanya kita sedang menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika melakukan perkara ini. Bal na'tamid fil ghalib alal asbabi adh-dhahirah wa nansa ma wara'a dhalik. Bahkan ya, kebanyakannya kita itu menyandarkan diri kepada sebab-sebab yang tampak saja dan melupakan apa yang ada di balik itu. Fayafutuna thawabun 'adzim wa huwa thawabut tawakkul. Maka luput dari kita pahala yang begitu besar, yaitu pahala tawakal. Kama annana la nuwaffaq ila husulil maqsud kama huwal ghalib. Ya, sebagaimana kita tidak mendapatkan taufik untuk mendapatkan maksud dari apa yang kita inginkan, sebagaimana ini kebanyakannya. Sawa'un hasala lana awarid tujibun qita'aha aw awarid tujibun naqsaha. Apakah dikarenakan ada penghalang-penghalang ya, yang memutus kita sehingga hilang, kita tidak dapat hasilnya, atau penghalang-penghalang yang kita, menyebabkan kita hanya mendapatkan ya bagian yang kurang saja. Wallahu ta'ala alam. Demikian mukadimah yang berkaitan dengan tawakal. Naktafilahuna subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.